بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الصوم، باب من لم يدع قول الزور والعمل به في صوم. Bab seseorang yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan az-zur ay al-kadzib, ucapan-ucapan dusta, wal amala bihi, beramal dengan kedustaan, dimasukkan di dalamnya semua amal-amal kemaksiatan, fi shaum, dalam berpuasa. Yakni apa hukumannya, apa kecamannya. Yada ayatruk, lam yada ay lam yatruk, tidak meninggalkan. Kita baca hadisnya terkait dengan bab ini. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Adam ibnu Abi Iyas. Qala haddathana ibnu Abi Dhi'bin. Qala haddathana Sa'id al-Maqburi. An abihi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man lam yada' qawla zur, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan zur, dusta, wal amala bihi, dan mengamalkan dusta. Disebutkan di dalam riwayat yang lain ada penambahan wal jahla fis saum, barang siapa yang tidak meninggalkan qaul az-zur, ucapan dusta, wal jahla, tindakan-tindakan bodoh, wal amal bihi, dan mengamalkan dengannya. Ini mengamalkan dusta, mengamalkan tindakan-tindakan bodoh, fis saum, dalam berpuasa. Demikian disebutkan dalam kitab Ibnu Majah fi sunanihi wa Ahmad fi musnadihi. Disebutkan dalam hadis yang lain, hadis Anas inna Tabrani fil Awsat, dengan lafaz man lam yada al khana wal kadhib, man lam yada al khana wal kadhib, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata kotor dan kata-kata dusta, tindakan dusta, ini meliputi semua ucapan-ucapan mungkar, juga meliputi tindakan-tindakan perbuatan-perbuatan mungkar. Ya, seperti dusta, ucapan-ucapan yang kotor, yang jelek, yang keji, tindakan-tindakan bodoh, sefah, seperti, artinya lafaz ini meliputi semua hal-hal yang mungkar, semua hal-hal yang mengandung unsur dosa, baik qaul berupa ucapan atau fi'il perbuatan. Sehingga makna secara umum, barang siapa yang tidak meninggalkan dosa, tidak meninggalkan kemaksiatan, baik dosa kemaksiatan dengan lesan, ucapan, atau dengan perbuatan. Lanjut, falaisa lillahi hajah. Maka Allah Jalla wa'ala tidak punya hajat, tidak punya kepentingan. Fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Pada tindakan dia yang meninggalkan makan dan minumnya. Ini puasanya. Allah tidak ada hajat terkait dengan puasanya. Lafaz ini menggambarkan kinayatun an adamil qabul. Ibn al-Munayyir rahimahullah dalam hasyiahnya mengatakan huwa kinayatun an adamil qabul. Ini kinayah yang menggambarkan tidak menerimanya. Allah tidak menerima puasanya. Barakallahu fikum. Di sini ada beberapa pembahasan di kalangan para ulama. Apakah mengerjakan dosa, mengerjakan kemaksiatan, dusta, dan semisalnya membatalkan puasa? Al-jawab, jawabannya la. Tidak membatalkan puasa selama tindakan itu bukan pembatal puasa. Tindakan-tindakan ini dibahasakan dengan tungkisu asyam, mengurangi nilai puasanya. Mengurangi nilai puasanya. Mengulangi pahala puasanya. Meskipun puasanya dinyatakan sah, cukup, tidak perlu diqadha. Dipahami ya? Hadza wadhih. Hadis ini wa nafidina azakumullah menekaskan kepada kita at-tahdhir min qawli zur wal jahl wal amal bih fi shaum. Ini hadis menegaskan kepada kita adanya tahdzir, peringatan keras dari ucapan-ucapan dusta, amal-amal dusta, kebodohan ketika berpuasa. Secara umum di ambil faedah at-tahdhir minal ma'asi wadh-dhunub fi shaum. ada peringatan dari tindakan-tindakan dosa, tindakan-tindakan kemungkaran selama berpuasa. Faedah yang lain ialah yang bisa kita ambil, bahwasanya al-ma'asi wadh-dhunub tu'athir fil ibadat. Tindakan-tindakan dosa dan kemaksiatan itu mempengaruhi, membawa efek negatif pada perkara ibadah. Tergantung kadarnya, bisa jadi membatalkan ibadah tadi, bisa jadi pula mengurangi kesempurnaannya, mengurangi nilainya. Faedah yang lain barakallahu fikum berkaitan dengan orangnya, orang yang berpuasa. Hadis ini menunjukkan kepada kita as-sha'imun darajat. Orang-orang berpuasa bertingkat-tingkat derajatnya. Bertingkat-tingkat nilai puasanya. Yang disebutkan dalam hadis ini adalah tingkatan yang paling rendah. Yang paling rendah. Yaitu seseorang yang berpuasa tetapi tidak berpahala. Justru berdosa. Ini ancaman, ada unsur kecaman, dzam, celaan di situ. Dia berpuasa tapi enggak berpahala. Dia berpuasa tapi malah berdosa. Ini yang dibawakan dalam hadis ini. Dikarenakan dia tetap saja melakukan, mengucapkan hal yang dosa selama berpuasa. Ini juga dimasukkan dalam hadis yang lain. Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Rubba sha'imin laisa hadduhu min siyamihi illa al-ju' wal-'atas." Rubba sha'imin laisa hadduhu min siyamihi illa al-ju' wal-'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak ada bagian untuk dia pada puasanya kecuali lapar dan dahaga. Wa rubba qa'imin laisa hadduhu min qiyami ila sahar. Dan betapa banyak orang yang qiyamul lail, terawih, namun tidak ada bagian untuk dia dari qiyam lailnya kecuali begadang malam saja. Tidak berpahala. Ini tinggal yang paling bawah, yang paling jelek. Barakallahu fikum. Ancaman yang lain disebutkan dalam hadis. Ketika Rasulullah SAW naik mimbar. Ketika naik mimbar, beliau mengatakan amin. Tangga yang kedua mengatakan amin. Ketiga mengatakan amin. Ditanyakan oleh sahabat, kenapa beliau belum menyampaikan amin. Belum menyampaikan Jibril AS tentang kepada beliau menyebutkan tentang tiga orang. Satu di antaranya adalah, Raghima an fumri'in dakhala alaihi ramadhanu thumma kharaja minhu wa lam yughfar lah. Raghima an fumri'in dimana akan merana, rugi, menderita, tercela. Seseorang masuk pada dia bulan Ramadan lalu keluar daripadanya belum diampuni dosanya. Qul amin, katakan amin. Fakultu amin, belum mengatakan, mas saya belum mengatakan amin. Ini dikecam. Ini yang paling bawah. As-siyam wabalun alaih. Puasa itu menjadi bala, menjadi musibah atasnya. Orang lain ketika siam Ramadan, ketika puasa Ramadan berlomba-lomba untuk meraih pahala besar. Meningkatkan pahalanya. Yang ini justru dapat dosa. Sehingga dikatakan as-siyam wabal alaih. Bala yang menimpa dia. Difahami ya? Ini shaim tapi malah berdosa. Dikatakan yang semacam ini. Atau yang lebih parah daripada orang ini? Hah? Jawabannya ada. Siapa? Yang tidak berpuasa. Ini enggak dimasukkan dalam hitungan. Dikatakan bukan shaim. Yang ghairu shaimin, yang enggak berpuasa, ini yang paling parah. Yang shaim, yang dia berpuasa, tetapi terus dengan dosanya, dengan kemaksiatannya, dikecam dengan kecaman tadi. Bagaimana kiranya dengan yang tidak berpuasa? Itu pembahasan lain di kalangan para ulama. Apakah tarkus siam tidak berpuasa membuat dia kafir? Ada pembahasan di kalangan para ulama. Difahami ya? Yang paling rendah. Naik lagi. Tingkatan shaim yang lebih tinggi lagi. Ya. Iyalah as-shaimin. Orang yang berpuasa. Dan selama berpuasa dia mengerjakannya wajib-wajib saja. Tidak ada waktu dia semangat untuk mengerjakan lebih daripada itu. Ini lumayan. Lebih tinggi lagi para shaimin yang berpuasa juga mengerjakan amal-amal yang wajib, juga menambah dengan amal-amal yang sunnah, tetapi semangat ini hanya pada Ramadan saja. Ini bahas kemarin sudah. Bagus. Amal wajibnya ada, sunnah-sunnahnya ada, semangat beramal ada, tetapi Ramadan saja. Naik lagi yang dibahas kemarin, yang semasa hidupnya, sepanjang hidupnya, dia berjuang untuk beribadah, yang wajib, yang sunnah, ketika ada momen-momen pahala berlipat ganda, momen waktu tertentu yang mulia, atau ada di sebuah tempat-tempat tertentu yang mulia, dia tingkatkan lagi ibadahnya, tingkatkan lagi amal solehnya, dan puncaknya ketika masuk Ramadan, dia mengerahkan semua kemampuan dia untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Lebih puncak lagi ketika 10 hari yang terakhir, puncaknya pada malam Qadar. Dan itu yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bab yang kemarin, hadis yang kemarin kita bahas dan kita hafalkan, itu menggambarkan kondisi yang paling puncak, yang paling sempurna. Bab sekarang yang kita bahas menjelaskan tingkat yang paling rendah, yang paling parah dari kalangan para shaimin. Wallahul musta'an. Di antara dua tingkatan ini ada sikap banyak tingkatan yang ada masing-masing dengan kadarnya sendiri-sendiri. Kalau yang bab yang kemarin itu adanya anjuran, targhibun, hathun, adanya himbauan, anjuran untuk berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan ketika Ramadan, ketika siam. Yang ini warning, tahdzir, tarhib. Ya, hati-hati, kewaspadaan, peringatan dari tindakan-tindakan yang merusak puasa atau yang mengurangi pahala puasa. Barakallahu fikum. Maka faedah yang bisa kita tambahkan di sini adalah penggabungan dua bab untuk bisa menyempurnakan ibadah, terutama ibadah siam. Kita harus mengerjakan dua hal. Yang pertama, mengerjakan amal soleh, tingkatkan amal solehnya, diikhlasin, memutaba'ah. Di sisi yang lain, meninggalkan. Ada mengerjakan, ada meninggalkan segala sesuatu yang mungkar, yang dikatakan dosa, yang bisa merusak puasa atau menguranginya. Harus ada dua. Ada yang dikerjakan, ada yang ditinggalkan. Ada fi'il al-ma'murat, ada tarkul manhiyat. Ini yang membuat mencapai sebuah at-taqwa, ketakwaan, la'allakum tattaqun. Kamu pasti akan bertakwa ketika siam Ramadan dengan dua cara ini. kerjakan yang diperintahkan, berlomba dalam melakukan kebajikan, ikhlas dengan bimbingan sunnah, tinggalkan semua keharaman, kemaksiatan, kemungkaran lillahi ta'ala, maka menggapai tingkatan la'allakum tattaqun pada asyam. Barakallahu fikum. Jadi secara khusus ini hadis menegaskan dhammuz zur wal kadzib, celaan, cercaan, tercelanya kata-kata dusta, ucapan dusta, tindakan-tindakan dusta. Lebih tercela lagi ketika itu dikerjakan pada Ramadan, momen waktu-waktu mulia. Juga secara khusus dhammul jahl wassafah, celaan, cercaan, tercelanya tindakan-tindakan bodoh, tindakan safah, kedunguan, ketololan. Itu tindakan-tindakan yang pertama melanggar syariat, semua perkara mungkar, perkara dosa, perkara penyimpangan, itu bodoh, kebodohan, kedunguan. Ada lagi yang ketiga, ada lagi yang kedua. Tindakan-tindakan safah, tindakan bodoh, hal-hal yang berkaitan dengan muru'ah, harga diri. Ya. Ucapan yang mengatakan bodohnya orang tadi, tindakan-tindakan yang mengatakan bodohnya orang tadi, yakni hal-hal yang menjatuhkan kewibawaan dia, yang menjatuhkan harga dirinya. Babnya akhlakiyah adabiyah. Dicela dikarenakan mengurangi kadar keimanannya, kadar keislamannya, kadar akhlak mulianya. Lebih dicela lagi ketika al-jahl ini dikerjakan ketika Ramadan. Barakallahu fikum. Dikarenakan momentum waktu yang sangat mulia. Barakallahu fikum. Wadih insyaAllah ya. Hada wadihun insyaAllah. Jadi, bab yang berikutnya menjelaskan tentang contoh tindakan bodoh. Berarti harus kamu hindari. Sekaligus bagaimana cara menghadapi orang-orang yang mengerjakan tindakan bodoh. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala bab hal yaqul inni sha'imun idza shutima. Bab apakah mengucapkan inni sha'im, aku orang puasa idza shutima, ketika dia dicerca, dicaci maki, dicela. Apa jawabannya? Al-jawab na'am. Al-jawabu na'am, iya. Katakan inni sha'im. Ya, ketika kamu lagi berpuasa, entah itu puasa Ramadan bila khusus, atau puasa bersunah yang lainnya, lagi berpuasa, ada orang yang mencela kamu, mencaci maki kamu, mencerca kamu. Yang disunahkan untuk menghadapinya adalah, katakan inni sha'im, saya lagi puasa. Sebagian ulama memanakan secara zahir, ucapkan kata-kata ini kepada orang dungu tadi, orang bodoh tadi. Inni sha'im, saya berpuasa. Sebagian lagi menambahkan, yang diinginkan bukan semata-mata ucapan inni sha'im, tapi lebih daripada itu, Anda harus mengontrol emosi, mengontrol amarah, jangan merespon dia, jangan meladeni dia. Dikarenakan kamu sedang berpuasa, kamu harus menjaga marwah siam, martabatnya puasa, kehormatannya puasa. Jangan kamu ladeni. Yang kedua ini, ucapan ini sha'im di hati. Gitu. Jadi kamu harus menyabar diri, puasa. Tapi di hati, di hatimu kamu menguatkan diri, mengontrol emosi, kemudian poso lagi, poso, lagi puasa, menguatkan diri sendiri, puasa. Nggak dilafalkan tapi di hati. Supaya apa? Jangan merespon. Paham tuh? Dan lama nih, tidak ada masalah barakallahu fikum ketika dilakukan dua-duanya. Di satu sisi, di hati kamu mengontrol emosi, menahan amarah, jangan sampai terpancing, jangan sampai merespon. Ketika antum enggak kuat, harus merespon. Responlah dengan kata-kata ini aja. Ini shaim. Saya puasa. Nah, dipahami insya Allah ya. Tindakan bodohnya yang mana ini? Syatmun. Lagi puasa, posisinya sedang berpuasa, apalagi puasa Ramadan, lagi Ramadan, bulan suci Ramadan, kok masih suka dengan tindakan mencaci maki, mencela, mencerca, entah langsung dengan ucapannya, atau dengan postingannya, dengan tulisannya, dunia nyata, dunia maya, ya, ada orang bodoh, ini orang dungu, tindakan-tindakan bodoh, tindakan sefah, satu sisi, itu merupakan tindakan dosa, di sisi yang lain, menjatuhkan wibawa dia dan muruahnya dia. Bagaimana cara menyikapinya? Kontrol emosi, tahan amarah, jangan direspon, ya, jangan dikomen, diam sudah. Kuatkan di hati kamu yang paling dalam bab ini, dan tanamkan, kamu lagi puasa, jangan kamu rusak puasa kamu dengan tindakan bodoh seperti itu. Jangan rusak puasa kamu dengan merespon tindakan yang bodoh tadi itu. Kalau gak kuat, harus ngomong, sampaikan, Inni sha'im. Kita baca riwayatnya. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Ibrahim ibn Musa qala akhbarana Hisham ibn Yusuf ibn Jurayj bil Malik bin Abdul Aziz ibn Jurayj qala akhbarani Ata bin Abi Rabah an Abi Salih Az-Zayyad namanya Zakwan Samman Zayyad annahu sami'a Abu Hurairah bahwa belum pernah mendengar sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya yaqul berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda qala Allah Allah jalla wa ala berfirman namanya hadis Qudsi. Kullu amal ibn Adam lahu. Semua amal ibn Adam untuknya. Illa siyam. Kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Sebab puasa itu untukku. Dan aku yang akan membalasnya. Memberikan pahalanya. Ini pernah kita bahas sebelumnya. Pada bab yang kedua. Wasiyamu junnatun. Puasa itu tameng. Wa idha kana yaumu sawmi ahadikum. Dan apabila hari puasanya salah satu antara kalian pada hari kamu berpuasa, fala yarfuz, maka jangan rafaz, wala yashab, jangan berteriak-teriak. Sebelumnya ada pertambahan wala yajhal pada bab yang kedua hadis 18994. Wala yajhal. Jangan mengerjakan tindakan-tindakan bodoh. Lanjut kata beliau, fa in sabbahu ahadun, bila ada seseorang yang mencaci maki dia, mencela dia, mencerca dia, au qatalahu atau memerangi dia, falyaqul, hendaklah dia mengatakan ini umru'un sa'im. Sesungguhnya aku seseorang yang berpuasa. Atau syahid. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad tangannya, demi Allah, la khalufu famis saim, sungguh aroma menyengat bau mulutnya orang yang berpuasa, athyabu indallahi min rihil misk, lebih wangi di sisi Allah dibandingkan dengan aroma minyak wangi misik. Lissaimi farhatan, bagi orang berpuasa ada dua kegembiraan. Yafrahuhuma, dia akan merasakan gembiranya itu. Yaitu idza aftara fariha, ketika dia berbuka puasa dia akan bergembira dengan iftarnya. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi, dan ketika dia berjumpa dengan Rabb-nya, dia akan bergembira dengan pahala puasanya. Ini pernah kita bahas sebelumnya. Pada bab yang kedua, barakallahu fikum. Yang ditambahkan di sini adalah kata-kata, wala yashab. Jangan teriak-teriak. As-sakhbu, dimanakan dengan as-siyah. Teriakan-teriakan yang tidak ada hajat syar'inya. Siyah itu teriak-teriak, menggambarkan kebodohan, kedunguan orangnya. Menggambarkan jatuh atau hilang muru'ahnya, harga dirinya, kewibawaan dia. Ada pula memanakan sahab al-khisam. Jangan berdebat, jangan bertikai, jangan berseteru dengan menaikkan suara. Ada sahbun. Nah, wadah ya. Inilah contoh-contoh tindakan jahil. Jadi dalam lafaz sebelumnya, wala yajhal ay la yaf'al syai'an min af'al ahl jahil. Wala yajhal, yakni jangan mengerjakan sedikit pun dari tindakan-tindakan orang bodoh. Dicontohkan kasyah, teriak-teriak, enggak jelas, as-safah, tindakan-tindakan tolol. Ditambahkan la yujadil, jangan berjidal dengan cara yang batil. Namanya al-khisam. Ini tindakan buruknya, tindakan dungunya ya kan. Nah, selama berpuasa jangan mengerjakan tindakan dungu seperti ini. Ini babnya tahdzir, ya, memberikan peringatan dari hal demikian. Yang kedua, penyikapan. Bagaimana menyikapi orang-orang yang ketika kamu berpuasa atau ketika bulan Ramadan ada orang punya tindakan bodoh, dungu kepada antum. Dia teriak-teriak, enggak jelas, neriaki antum jelas-jelas, mendebat antum dengan debat kusir atau debat yang batil, mengajak berseteru dan segala macamnya, mengata-ngatai antum dengan ucapannya, dengan postingannya, dengan chatting WhatsApp-nya dan segala macamnya. Ini dungu kabeh. Tidak akan dungu semua, kebodohan semua. Bagaimana cara penyikapannya? Di sini ketika ada seseorang yang mencela kamu, mencaci maki kamu, mencerca kamu atau ngajak kamu perang, ngajak kamu kelai, jangan direspon. Katakan fal yaqul innamru'un shaim. Katakan aku laki-laki yang berpuasa. Barakallahu fikum. Difahami ya? Jadi kan tadi ada dua pengertian. Yang pertama, zahirnya betul-betul dia mengatakan ucapan ini. Saya puasa. Saya lagi puasa. Kira-kira kata-kata ini menggambarkan apa? Menggambarkan antum lemah, antumnya tidak berdaya, atau apa ini kata-kata ini? Hah? Menggambarkan antum berwibawa, antum punya harga diri, antum punya kemampuan, antum punya kudroh untuk membalas. Tapi tidak kamu lakukan. Kenapa? Momennya lagi berpuasa. Kau jaga puasa kamu. Ngomong, ini shaim. Ini bahasanya wong Jawa Timur. Aku poso lho ya. Tangannya gini-gini. Aku poso lho iki, aku poso lho. aku puasa lo, saya puasa lo, saya puasa lo. Artinya apa? Ini ada kelanjutannya ini. Nek gak puasa, nah gitu. Nek gak puasa, kalau gak puasa, jadi jangan dilanjutkan. Artinya kata-kata ini berwibawa. Yang menghalangi saya untuk merespon Anda, menghadapi Anda, melawan Anda, puasa. Aku lagi ibadah, aku lagi berpuasa. Ini gak puasa. Nah, gitu loh. Tapi jangan lanjut. Ini menggambarkan menjaga Anda mampu untuk membalas. Yang kedua tadi, bukan diucapkan dengan lisan, tapi di hati. Dikontrol emosinya, ditahan-tahan. Kamu mengatakan sama diri kamu, poso, lagi puasa, tapi puasa, tahan, jangan marah, puasa, lagi puasa, gitu. Barakallahu fiikum. Hadza huwa. Waduh, insyaAllah ya. Hadza mafhumun, barakallahu fiikum. Nah, wallahu a'lam bissawab. Antum hafalkan, yang mana ya, hafalkan yang mana? Yang pertama. Nah, dikarenakan yang kedua, sudah pernah sebelumnya, bil makna atau muktasarah. والله تبارك وتعالى أعلم بالصواب والحمد لله رب العالمين